الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد, segala pujian dan syukur kita untuk Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kondisi Wamena. Kondisi Wamena tragis sekali ya. Ini kalau lah punya sayap saya mau datang ke sana. Ini kalau seandainya saya punya sayap, saya mau terbang ke sana. Angkat bayi-bayi, anak-anak kecil satu-satu, keluarkan mereka dari sana. Ya. Tragis sekali. Orang-orang Minang yang berhasil dihubungi menceritakan bahwa ratusan jumlahnya keluarga Minang di situ dibakar hidup-hidup, yang ketangkap dibantai. Yang kita dengar itu bukan hoax, ya. Dan bahkan kita juga mendapatkan berita, dan ini bukan hoax, ya. Anak kecil usia 4 tahun di apa kepalanya itu, pak kepalanya, anak kecil. Mereka sana memang tidak ada keamanan sama sekali. Kalau negara ini punya harga diri, punya martabat, punya perhatian kepada rakyatnya, maka pasti negara akan mengerahkan semua potensinya untuk memadamkan api fitnah yang ada di sana. Tapi ini memang negara seperti tak bertuan. Itulah kenyataan yang ada. Sepertinya umat Islam ke depan itu sudah wajib melawan. Saya melihat, sudahlah, berhentilah kita memohon-mohon, ya. Berhentilah kita berharap-harap. Umat ini memang harus melawan. Umat ini harus bangkit. Jadi pada dasarnya kita ini adalah lebah. Kita harus ingat itu baik-baik. Kita anti menyakiti. Kita tidak mau mengganggu. Tapi kita adalah rahmatan lil alamin. Kita ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Di antum juga tahu kan karakter lebah. Bila sudah diganggu, bila sudah disakiti, lebah sampai mati, dia akan pertahankan kemuliaannya, izzahnya. Ini yang disebut dengan ish kariman au mut syahidan. Ini lebah yang menjalaninya. Sementara umat Nabi Muhammad ini adalah umat lebah. Hidup dalam keadaan kemuliaan. Pantang dihina, tidak bisa dilecehkan, dan jangan coba-coba sakiti atau dizalimi. Sabar memang adalah senjata terbaik kita. Tetapi ketika sudah sampai ke tingkat yang keterlaluan, maka sabar adalah bentuk daripada kelemahan iman. Ada saatnya sabar itu diwujudkan dalam bentuk sabar di medan jihad, sabar di medan perlawanan. Nah, namun memang dalam kondisi fitnah sekarang ini, kita harus melawan. Maksudnya itu bukan kita memulai menyerang, karena kita belum ada komando yang mengomandokan itu, dan kita juga tidak punya komandan atau pemimpin yang akan menggerakkan itu. Nah, lalu sabar yang melawan yang dimaksud ini bagaimana? Pertama, saat kita diserang, kita wajib melawan. Saya katakan pada saudara kami, dimanapun antum berada, khususnya di Papua, karena kami belum bisa datang ke sana, seandainya negara membukakan jalan saja, seandainya negara ini, pemerintah ini membukakan jalan saja, maka pasti kami akan hadir di sana. Maafkan kami, kami belum mampu datang kepada antum semua. Maafkan kami. Kami khawatir kalau kami datang ke sana tanpa pembukaan jalan daripada pemerintah dan negara, mereka akan menghadapi kami. Mereka akan memfitnah kami sebagai teroris dan sebagainya. Padahal OPM-nya jelas sebagai teroris, tidak diberikan label apa-apa. Maafkan kami, saudara kami. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi kami bisa menempuh dan meretas jalan ke sana untuk membantu antum semua. Tapi antum yang ada di sana, saya Zulkifli Muhammad Ali menyerukan kepada antum semua, kepada saudaraku di sana, lawan sampai syahid. Ya, jangan mau dibacok-bacok, jangan mau dibakar-bakarin. Keluar, bawa senjata apa yang ada, lawan. Itu lebih mulia. Karena tidak melawan akan mati, melawan akan mati. Tapi melawan syahid jika kita terbunuh. Tidak melawan kita konyol, ya. Sementara kita punya tenaga. Ini para perantau-perantau Minang yang ada di sana dan juga seluruh orang-orang yang sudah menjadi warga sana tetapi mereka bukan asli Papua, saya juga serukan hal yang sama kepada kalian. Selamatkan nyawa kalian. Kita dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelamatkan lima hal ini. Pertama nyawa, yang kedua agama, yang ketiga harta, yang keempat kehormatan, ya, dan yang kelima akal. Demi menyelamatkan yang lima ini, kita terbunuh maka kita syahid. Tapi apabila kita tidak melakukan perlawanan dan kita mati dibunuh, matinya mati konyol. Oleh karena itu, semoga saudaraku di Papua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyampaian saya ini umum, ya, bukan hanya khusus untuk Papua. Kita tidak mau melakukan pengrusakan, mengganggu, menyakiti, menzalimi. Kita bukanlah umat anarkisme seperti yang difitnahkan, radikal segala macamnya. Itu bahasa-bahasa kaum munafik saja itu. Akan tetapi saat kita diserang, saat kita dizalimi, nyawa kita terancam, maka pilihan terbaik adalah lawan dengan sekeras-kerasnya perlawanan, dengan satu tekad, kamu yang mati tergeletak di depanku atau aku yang syahid di tangan. Tidak ada bahasa yang paling ideal untuk zaman fitnah ini kecuali itu. Atau kalau tidak, antum dibantai. Jika tidak, antum dihabisi. Antum dibakar hidup-hidup. Antum digorek setelah disiksa. Hah? Apa mau seperti itu? Jika tidak mau, sekali lagi adalah lawan. Lawan dan lawan. Ishkariman au mut syahidan. Saya saksikan di beberapa foto, foto di bandara, orang mau pulang berebutan naik Hercules, naik pesawat itu seperti orang kumpul di acara 212 dulu. Ramainya orang di bandara. Orang sudah tidak bawa apa-apa lagi, dia hanya bawa badannya dengan baju lengket di badan. Sementara ada yang istrinya masih tinggal, ada yang keluarganya masih tinggal, ya. Memang menegangkan sekali. Waminah. Dan ini yang disebut Rasulullah Al-Haraj itu. Pembantaian. Al-Haraj. Ya, saudaraku sekalian. Tugas kita yang di luar daerah-daerah konflik, daerah fitnah adalah mempersiapkan diri untuk menolong mereka. Ya, dengan apa kita bisa tolong? Misalnya dengan duit, kita tolong dengan duit. Misalnya ada NGO-NGO yang bisa datang ke sana, ya, yang mengeluarkan mereka, kita wajib tolong. Karena NGO itu enggak punya duit. Duitnya dari mana? Ya dari kantong umat Nabi Muhammad ini. Keluarkan. Walaupun hanya satu orang, keluarkan untuk satu ongkos. Untuk ongkos satu orang, manusia pula di sana. Selamatkan nyawa mereka. Ongkosi mereka. Begitulah cara yang tepat dan benar. Ada ribuan saudara kita yang ngantri untuk bisa pulang. Untuk bisa keluar. Ya. Dan itu mereka membutuhkan biaya. Sebab mereka enggak bawa apa-apa. Semuanya sudah tinggal dibakar. Sebagaimana keluarga mereka, toko mereka semuanya diambil, dijarah, dibakar. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mari kita keluarkan mereka satu orang, ya, dengan biaya tiket mereka, kita keluarkan mereka dulu. Habis itu orang-orang Minang yang ada di sana menyampaikan, kami sudah tidak bawa apa-apa lagi. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Sebagian saudara kami sudah habis dibunuhi. Ya, dibantai dengan cara mengerikan. Mari kita selamatkan mereka, save wamena, dengan harta kita, dengan duit kita. Walaupun kita sedang agak-agak susah juga ekonomi kita, tapi nyawa yang di sana itu sudah tidak bisa lagi dibeli kecuali dengan hanya harga satu tiket. Oleh karena itu, ini tidak mahal bagi nyawa orang-orang beriman, orang Islam di sana. Mari saudaraku yang tercinta, saudara seimanku, kita seluruhnya aktif melibatkan diri untuk menolong lagi di kemanusiaan di Wamina. Dan ingat, sebentar lagi sesuai dengan nubuat hadis Nabi SAW, yang seperti di Wamena Papua ini akan hampir merata di seluruh dunia, hampir merata. Sehingga kata Nabi, wakathural haraj, wakathural haraj, wakathural haraj. Qila wa mal haraj ya Rasulullah. Qala al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Banyak sekali terjadi pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Nah, kalau tidak mau dibunuh, sekali lagi, kuatkan badanmu. Kuatkan badanmu. Kuatkan badanmu, ahlikan dan tangkaskan bela dirimu, dan cakaplah menggunakan senjata-senjata manual yang terdekat yang ada denganmu. Apakah itu toya, ya, apakah itu double stick, apakah itu samurai, parang, apa semacamnya. Antum harus ahli seni bela diri. Memang harus ahli agar kita bisa memprotek dan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Hei para pemuda, simak baik-baik apa yang saya katakan ini. Tangkaskan keahlian dan kemampuan fisikmu, jadikan jasadmu adalah jasad yang layak untuk berhadapan dengan para penjahat-penjahat dan garong-garong akhir zaman yang harus kita hadapi nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, ya, tenaga dengan tenaga, keahlian dengan keahlian, antara kita yang dibunuh dan syahid atau kita yang menghabisi mereka dan kita kembali mengamankan bumi ini dengan warisan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.